Karena telah ternaungi dengan cinta Sayyidina Muhammad hartanya dinaungi cinta Sayyidina Muhammad, ayah bundanya dinaungi cinta Sayyidina Muhammad, anak-anak dan keluarganya dinaungi cinta Sayyidina Muhammad. Seraya berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tatnara taqalluhu wa jika bisama falakwalliyannaka fidyatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ayat ini turun di bulan Sya'ban al-Mubarak ini, di mana Rasulullah SAW sudah ingin kiblat mengarah ke Ka'bah, tapi beliau selama di Madinah mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Maka di saat itu Allah berfirman, "Tatnara taqallubu wajhaka fis-sama." Kami, kalimat kami bermakna aku, tapi dengan kalimat ta'dhim, karena dijelaskan oleh para ahli bahasa, tidak ada satupun subjek yang pantas untuk Allah SWT dari segenap bahasa. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran terkadang Allah mengatakan anak, kadang mengatakan nahnu, kadang mengatakan huwa terhadap zatnya, karena tidak satupun yang layak untuk Allah SWT, karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jika Allah hanya mengangkat memakai tawbir ana atau aku, maka tidak boleh manusia menggunakannya kalimat aku. Karena sudah digunakan tunggal untuk Allah, manusia tidak boleh menyamai Allah. Kalau Allah menggunakan kalimat kami yang juga bermakna aku dengan segala keagunganku saja, maka kalimat kami tidak boleh dipakai manusia. Kalau Allah menggunakan dalam Al-Quran kalimat huwa saja atau dia, maka manusia tidak boleh memakai. Maka Allah memakai ketiga yang sebentar ana, sebagai menerimanya la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kata Allah SWT, tidak ada Tuhan lain seperti ini. Tatnara taqallubu wajhaka fis-sama. Kami telah melihat, maksud aku telah melihat bagaimana engkau itu selalu menanti kabar dari Nabi. Tatnara taqallubu wajhaka fis-sama. Jiwa sang Nabi SAW yang ingin kiblat diarahkan ke Ka'bah, Allah jawab lagi, "Falam waliyannaka qiblatan tardaha." Kami, aku akan hadapkan kiblatmu pada kiblat yang kau ridhoi wahai Muhammad. Kiblat tidak masalah, mana yang kau inginkan silakan pilih kiblat untuk umatmu. Umatmu ini mau dihadapkan ke mana kiblatnya untuk menghadapku? Mau ke Baitul Maqdis, mau ke Ka'bah, kiblat yang kau ridhoi pilihlah untuk umatmu menghadap kepadaku. Maka Nabi SAW menghadap Ka'bah, turun lagi ayat awal yang bersyukur Masjid Al-Haram. Maka hadapkan wajahmu ke Masjid Al-Haram. Allah sudah tahu lalu nanti Ka'bah, tapi Allah ingin tunjukkan kepada umat ini betapa cintaku pada Muhammad Rasulullah. Bahkan kiblat pun Allah tawarkan kepada Nabi, kiblat yang kau ridhoi wahai Muhammad. Kepada umatmu ini akan kau hadapkan untuk menyembahku, aku restui kiblat yang kau ridhoi. Hadirin hadirat, kalau kalimat ta'zim dari Rabbul Azim kepada Nabiul Azim, kalimat pengagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan adalah demikian dahsyat kepada Nabi SAW, dimunculkan dan diperlihatkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran Al-Karim sebagai tanda bahwa Allah sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cinta Allah, namun Allah ingin hamba-hambanya mencintai Nabi Muhammad SAW dan memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Bukan berarti Nabi Adam itu Tuhan kedua yang harus disujudi, namun perintah Allah sujud kepada Nabi Adam saat itu bagi malaikat adalah ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada Nabi Adam. Namun hal itu ditolak oleh iblis. Hadirin hadirat, maka mereka yang menolak memuliakan Nabi SAW berhati-hatilah wafat di dalam surga khatimah. Hadirin hadirat, semoga dilimpahi hidayah mereka yang berhati-hati. ayat ini turun di bulan Syaban. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ayat ini turun di bulan Syaban dan Mukarram, dan banyak lagi kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Syaban. Saya berfirman, "Iqra'a bismi rabbika." Ayat ini pun, kejadian ini pun terjadi di bulan Syaban. Yaitu firman Allah telah dekat waktunya hari kiamat dan terbelah di bulan, yaitu saat Nabi Muhammad SAW memanggil bulan. Bulan itu datang kepada Nabi belum hijrah, dan saat bulan berbunyi di udara mendekat semakin besar sampai Nabi SAW memberikan isyarat dan menunjuknya ke bulan pada tempatnya, dan agar ia terbelah, maka ia pun terbelah di atas gunung yang satu dan sebelahnya di atas gunung yang satu. Lalu Nabi pun memerintahkannya kembali merapat dan kembali ke tempatnya. Bulan itu berbunyi di udara kembali ke tempatnya dengan perintah Sayyidina Muhammad SAW. Saya berkata, isyadu, isyadu, saksikan, saksikan. Orang-orang Quraisy, kufar Quraisy melihat bunyi sihirnya Muhammad. Hadirin hadirat, maka mereka berkata, cuma mata kita di sini bersama Muhammad. Tunggu kamilah yang datang dari Persia, dari tempat-tempat lainnya. Ditanya, kalian lihat pada suatu malam itu, tanggal itu, bagaimana bulan dia melihat bulan purnama saat itu terbelah dan turun seakan-akan di atas bumi maka. Mereka yang jalannya 3 bulan berjalanan melihat kejadian itu bulan terbelah dari perintah Allah Subhanahu wa taala ke bulan untuk patuh pada perintah Sayyidina Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kejadian itu di bulan Syaban. Dan kejadian lainnya juga di bulan Syaban adalah di malam nisfu Syaban. Rahasia kemuliaan sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi suryal syaitan li bismillahirrahmanirrahim." Amin. Inna anzalnahu wa kitabuhu. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yuqra'u kullu amrin hakim. Yaitu kejadian di mana Allah ingin memisahkan ketentuan manusia sepanjang satu tahun berikutnya, itu adalah di malam nisfu Syaban. Sebagian ulama berkata demikian, sebagian mengatakan di malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salafus saleh, imam-imam kita mengatakan ketentuan itu ditentukan di malam nisfu Syaban, malam 15 Syaban. Yang insyaAllah kita akan mengadakan acara Idul Akbar di Monas di malam nisfu Syaban, sekaligus Yasin 3 kali seperti yang dijalankan oleh para imam-imam kita. InsyaAllah tanggal 16 Juli dikiri Allah 1000 kali, dan insyaAllah disertai dengan streaming dari sambutan guru mulia kita Al-Muslim Al-Arifullah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Said Al-Habib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga acara ini sukses. Bulan Syaban juga bulan turunnya ayat difardukan salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tapi umat sebelumnya bukan puasa di bulan Ramadan. Banyak pendapat akan hal ini. Ada yang mengatakan puasa mereka hanya beberapa hari setahun. Ada yang mengatakan pendapat yang sahih bahwa orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura, di hari Asyura yaitu 10 Muharram. Namun puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan khusus untuk umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini kita bilangi juga bulan Ramadan itu bulan 1000 sujud. Karena mereka yang melakukan tarawih 22 rakaat tiap malamnya, seandainya Ramadan itu 30 hari berarti 600 rakaat ia melakukan tarawih sholat sunnah malam. 600 rakaat, setiap rakaat itu 2 kali sujud berarti 1200 kali sujud. hadirin hadirat, kalau hari Ramadan 29 hari yang kurang sedikit, kira-kira itulah bulan 1007. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ramadan di hadapan kita, Syaban sudah bersama kita, dan bulan ini pula dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qus, di bulan inilah turunnya firman Allah, Inna Allah wa ala ikatahu yusallu na'ala nabi. Salawat kepada aku, perbanyaklah salawat kepada aku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selamat cintamu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan itu Allah mempermudah kita untuk membuka cinta kehadirannya sama berhati bukan dari segala yang diikutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muncullah para imam-imam besar dengan kemuliaan-kemuliaan pimpinan mereka. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan saya jelaskan sebagaimana janji beberapa minggu yang lalu untuk menjelaskan masalah lesi di Islam ini. Malam Selasa yang lalu atau malam Selasa sebelumnya saya janji akan menjelaskan. Itu mudah orang mau kredit, tapi secara Islam gimana caranya? Gimana saja juga bisa cepat kalian kredit. Ya, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit apa. Tapi caranya adalah di saat akad jual belinya, jangan mau tanda tangani masalah persentase rumah dan jangan sebut-sebut bunga. Dan pokoknya ini motor harganya berapa, kalau cash bisa 10 juta. Kalau seandainya penemunya kredit berapa, 15 juta misalnya, 2 tahun. Jangan sebut-sebut lagi kredit, ya sudah saya beli motor itu jadi 15 juta, selesai. Dengan angsuran deposit apa, angsuran pertama sekian dan tiap bulan sekian, kalau seandainya saya lambat atau telat membayar, maka saya akan membayar denda sekian, selesai. Jangan sebut masalah bunga dan persentase bunga, karena kalau kalian sebut dan tanda tangan itu terjebak dalam riba. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang perlu saya jelaskan. Ada banyak pertanyaan tentang pegadaian riba. Jauhi pegadaian, karena itu akan mengefektif ataupun menguras keberkahan harta kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jauhilah hal-hal yang menyusahkan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berpikir bersama, setelah itu kita akan melakukan tahlil lintas untuk menantu guru mulia kita yang wafat, yaitu menantu dari guru mulia kita Al-Abdillah Al-Muslim Al-Mu'ad bin Zain bin Habib, menantu dia yang wafat Sayyid Abdullah bin Ismail Al-Sagar. Kita akan lakukan tahlil lintas lalu kasihlah penutup di akhir ini, nanti selanjutnya salat terakhir dihubungi oleh guru kita Habibur bin Muhammad Tadi Allah. فقل يمين يا الله Allah berkata. المسلمين ذات الدين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بدون شعبان يا مهدوني قد جئنا الرزق وقد رحمه لك بغير حديثك نور عذاب لك كنت عبد على نبي محمد يا الله ولكن بنزل يا صلوات احسنت النبي محمد ادلني حكمه يا ركع بتقوى بغير كلمه النبي محمد يبتدعه سيدنا يا الله يا الله ادلني ارغبت مرض من الشعبان يبني مرض فوق عنده سنه kecuali mereka yang mengikuti ilmu dan suka berdoa dan berdoa itu. Ya Allah, ya Allah. Di bulan ini terdapat malam 15 Syaban yang pada yang malam mustajab doa. Ya Allah, ya Allah. Sebagai pengetahuan perintah bulan Syaban. Berindah bulan kami yang kami telah kau hidupkan di bulan Syaban ini. Ya Allah, tambahkan anugerah ya Allah di bulan mulia ini. Tambahkan rahmat di bulan ini. Tambahkan kemuliaan di bulan ini. Tambahkan kemudahan di bulan ini. Ya Allah. Ya Allah. Tambahkan rezeki kami di bulan ini. Rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Ya Allah. Ya Allah.